صلي وسلم على سيدنا محمد. Kalau sudah cerita yatim yang dibayangkan orang miskin, di Quran banyak cerita yatim bukan miskin, anak yatim kaya, nikah ibunya, dapat suami kaya, anak yatim dapat santunan 300 ribu, kita kasih 300 senyum-senyum dia, ah, 300 lady dia gitu. Maka dia tetap kita kasih 300, tapi bukan dalam bentuk duit. Belikan 300 itu buku, beli 300 itu voucher untuk belanja buku, belikan 300 itu untuk mengirim guru mengaji ke rumahnya. Honor selama setahun guru mengaji dibayarkan untuk memotivasi, karena mungkin mereka tak peduli agama. Jadi tidak selamanya santunan dalam bentuk duit.